Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'daha ma ba'd. Jamaah sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan petang hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat, ya. Semoga pertemuan pada petang hari ini bermanfaat untuk kita bersama untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita, ya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terlebih lagi adalah dalam rangka kita semakin, ya, memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada petang hari ini kita akan masuk di bab kelima, ya, dari kitab Tauhid, yaitu tentang babun, ya, addu'a ila syahadati la ilaha illallah. Bab yang menjelaskan tentang dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Ya. Kalau bab keempat kemarin, ya, kita bahas tentang wajibnya al-khauf minasyirki, ya, wajibnya kita takut kepada perbuatan syirik karena memang itu adalah dosa yang paling besar, ya, dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengancam siapapun yang meninggal kalau masih membawa dosa kesyirikan maka Allah akan tidak akan mengampuni pelakunya, ya. Jadi siapapun yang meninggal kok masih membawa dosa kesyirikan sebelum bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Ya. Adapun bab kelima ini adalah menjelaskan tentang ke arah kesempurnaan tauhid itu. Ya, di antara ciri orang yang sempurna di dalam tauhidnya, ya. Sempurna di sini tentu akan terjadi pada saat seseorang itu setelah memahami, ya. Jadi kalau orang itu seperti di dalam surat Al-Asr, ya, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini tingkatan. Semua orang itu akan merugi kecuali yang pertama orang yang beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga adalah mendakwahkan. Nah, ini tingkatan. Jadi iman dulu, mengamalkan, kemudian mendakwahkan. Itu urut-urutannya seperti itu. Begitu juga dalam tauhid. Setelah kita memahami, mengamalkan, dan ciri kesempurnaannya adalah kita mendakwahkan tauhid tersebut. Kenapa ini menjadi sebuah yang lazim dan ini sesuatu yang otomatis? Karena setelah orang itu memahami tauhid, maka di dalam dirinya tidak ada sesuatu yang lebih mulia, tidak ada yang lebih utama daripada tauhid. Maka di sini, jadi seseorang setelah memahami tidak ada sesuatu yang lebih utama, lebih prioritas daripada tauhid, makalah seandainya dia berdakwah, dia mengajak seseorang, maka yang pertama diajarkan, pertama diajak adalah bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini adalah bab yang menunjukkan tentang kesempurnaan orang-orang yang bertauhid adalah mereka mendakwahkan, mengajarkan ketauhidan ini kepada manusia. Nah, mengawali bab ini penulis itu menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 108, ya. Allah berfirman, "Kul hadhihi sabili ad'u ilallah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Ya. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, "Kul hadhihi sabili." Inilah jalanku. Ya, inilah jalannya Nabi. Yaitu apa? Ad'u ilallah, yaitu mengajak orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah, di atas basirah, basirah itu di atas ilmu, ya. Ana wa manittaba'ani, jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Ya. Yaitu subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya saya bukan sama sekali orang-orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ayat ini menjadi ayat yang sangat agung yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip di dalam berdakwah. ya. Jadi prinsip-prinsip di dalam berdakwah dijelaskan dalam satu ayat yang ringkas ini. Ya. Yang pertama tentang difahamkan bahwasanya dakwah adalah jalannya Nabi. Maka dimanapun, kapanpun Nabi berada, beliau hidupnya adalah dakwah. Aktivitas beliau adalah dakwah. Karena apa? Karena dakwah itu menjadi jalan hidup beliau. Beliau bertemu dengan siapapun, kapanpun, ya, dimanapun, beliau akan selalu mendakwahkan Islam ini. Karena dakwah adalah merupakan jalan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah mengatakan, ana wa manittaba'ani, yaitu Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagi umat Muslim itu tidak ada cita-cita yang lebih mulia, tidak ada cita-cita yang paling tinggi selain menjadi seorang dai. Ya. Jadi kalau kita kok cita-citanya belum menjadi seorang dai, maka cita-cita kita masih rendah. Ya. Karena cita-cita dai adalah cita-cita mengikuti bersama para rasul dan nabi di situ. Ya, kalau cita-cita kita masih, oh saya ingin menjadi, kalau dulu masih kecil kan gitu, saya ingin menjadi pilot kan gitu ya. Ya, saya ingin menjadi dokter, nah itu masih belum apa-apa. Ya. Karena jalan hidup yang paling tinggi adalah jalan hidupnya Nabi, yaitu adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mengatakan, waman ahsanu qawlan miman da'a ilallah. Adakah jalan, adakah ucapan yang lebih mulia, yang lebih bagus dari jalan berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, jawabannya adalah tidak ada. Ya, tidak ada. Karena jalannya manusia yang paling mulia kan Nabi dan Rasul. Dan jalan hidup mereka, aktivitas mereka adalah berdakwah di situ. Ya. Kecuali kalau jalan para nabi misalkan sebagai apa ya. Misalkan kalau dagang ya memang nabi dagang, tapi itu bukan aktivitas utama, ya. Bukan aktivitas utama. Utamanya adalah berdakwah. Ya. Nah, inilah Allah katakan. Jadi ayat ini merupakan prinsip-prinsip di dalam dakwah. Yaitu jalannya adalah berdakwah, yaitu ad'u ilallah. Dakwah itu sendiri itu harus ilallah, yaitu harus mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tekankan dakwah itu harus mengajak kepada Allah? Karena dalam praktiknya banyak dakwah-dakwah yang tidak kepada Allah. Ya, ada dakwah yang mengajak orang kepada dirinya sendiri, ya, kepada pendapatnya dai, kepada mungkin kepentingan dai, ataupun mengajak kepada pemimpin ataupun siapapun dia, ya, kita akan temukan adanya prinsip-prinsip ataupun aktivitas seperti ini, yaitu orang-orang yang berdakwah semata-mata hanya untuk misalkan kepentingan pribadi ataupun seseorang ataupun orang lain, ya. Maka itu semua tidak benar. Itu semua tidak benar. Yang benar adalah ilallah, yaitu pada saat seseorang itu berdakwah hanya mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka ini karena dakwah itu kepada Allah, mengajak seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak dibenarkan seandainya kita menjadi seorang dai kemudian ya kita marah seandainya seruan dakwah ini tidak diikuti. Mungkin orang mengatakan, "Oh, saya sudah 10 tahun berdakwah tapi belum ada yang mau, ya. Saya ajak orang ke masjid juga belum ada orang yang mau." Ya, kita tidak boleh marah karena kita hanya sekedar menyampaikan dan mereka itu ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam para ulama, pendapat para ulama mengatakan boleh kita itu marah seandainya alasannya adalah karena syariat Islam itu belum dijalankan ataupun ditolak oleh manusia. Ya. Jadi kalau penolakan seseorang itu kepada syariat Islam, kepada ajaran Islam, ini boleh kita marah. Tapi kalau dakwah itu kepada Allah, kalau seseorang itu ya dia tidak mengikuti ajakan kita, dakwah kita, kita mengajak ayo kita misalkan ke masjid, ayo kita berkorban, ayo ini, kalau mereka tidak mengikuti pendapat ini, ajakan kita, maka kita tidak boleh marah. Kenapa? Karena dakwah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ala basiratin, dan ini juga prinsip sangat mendasar di dalam dakwah. Dakwah itu harus ala basiratin. Itu harus di atas basirah. Basirah itu adalah ilmu. Ya. Jadi namanya kita berdakwah, kita harus tahu dulu umat ini, manusia ini mau diajak kemana. Ya. Kita harus tahu ini diajak kemana. Kemudian juga kita harus tahu, basirah di sini juga kita harus tahu keadaan masyarakatnya. Masyarakatnya ini pas enggak kalau kita ajarkan seperti ini? Kita ajak dengan metode dakwah seperti ini pas atau tidak? Ya. Kalau tidak pas, nah maka kita harus cari cara lain bagaimana masyarakat itu mau berdakwah, mau mengikuti kepada ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ala basirah itu adalah di atas ilmu. Ya, maka nanti ayat ini dijelaskan dalam tafsir, yaitu dengan hadis yang di bawahnya. Ya. Kemudian ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku. Ya. Jalan Nabi dan orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini jalan paling mulia. Jalan paling mulia adalah pada seseorang itu menjadi seorang yang menyeru orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dakwah bukan hanya ceramah, ya bukan hanya khutbah, tapi adalah intinya bagaimana mengajak seseorang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma ana minal musyrikin, dan sama sekali saya tidak termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah. Ya, apa hubungannya mensekutukan Allah dengan dakwah ini? Ya, mungkin ada orang-orang yang tadi berdakwahnya bukan kepada Allah, maka ini adalah musyrik. Ya. Maka Nabi tidak sama sekali termasuk orang-orang yang mengajak ya kepada selain Allah. Tapi intinya dakwah Nabi adalah betul-betul ya mengajak umat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, berkenaan dengan ayat ini itu dijelaskan dalam hadis yang di bawahnya. Ya. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pada saat beliau mengutus Mu'adz bin Jabal ya pada tahun ke-10 Hijriah. Ya. Jadi beliau mengutus dua orang ya. Mu'adz ini diutus ke Son'a, daerah Yaman. Yang kemudian kedua adalah Abu Musa al-Ash'ari, itu daerah Aden. Semuanya adalah wilayah Yaman. Ya. Maka pada saat Nabi mau mengutus Mu'adz, ya, Nabi itu mengantar Mu'adz, ya, diantar sampai perbatasan kota Madinah. Ya. Bahkan dalam riwayat, Mu'adz ini naik unta, kemudian Nabi berjalan menuntun untanya. Ya. Jadi Mu'adz ini termasuk sahabat yang mulia. Ya. Dia adalah da'inya Nabi SAW. Maka di dalam perjalanan mengantarkan Mu'adz ini Nabi berpesan, ya Mu'adz, sata'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, engkau ini akan datang kepada negeri ahlul kitab. Ya. Kalau kita lihat hadis ini, wahai Mu'adz, engkau akan datang ke sebuah negeri ahlul kitab, maksudnya adalah biar Mu'adz itu paham siapa yang akan didakwai di situ. Ya. Jadi yang didakwai itu orang pinter-pinter, ya, karena mereka punya kitab di situ. Berbeda kalau dakwahnya kepada orang jahiliyah. Ya, kalau misalkan orang-orang Quraisy pada zaman tersebut, jahiliyah mereka. Tidak tahu ajaran daripada agama Allah. Tapi kalau ahlul kitab, mereka punya Taurat dan mereka punya Injil di situ. Nah, di sinilah Nabi memahamkan bahwasanya yang akan engkau dakwai adalah orang ahlul kitab. Sehingga apa? Biar Mu'adz itu punya persiapan. Jangan sampai ya Mu'adz berdakwah kepada sebuah kaum yang ternyata apa yang dibayangkan berbeda dengan apa yang nyatanya dari masyarakat tersebut. Nah, ini juga hadis ini menunjukkan Nabi mengajarkan kepada Mu'adz agar Mu'adz betul-betul memiliki ilmu tentang sosiologi masyarakat. Ya, jadi bagaimana berdakwah kepada ahlul kitab, bagaimana berdakwah kepada orang-orang yang seperti apapun di situ, diharapkan dakwah itu bisa tepat. Ya, dakwah itu bisa tepat. Kemudian apa? Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ayyuhaidullah. Ya. Nah, ini Nabi mengatakan, baik Mu'adz, maka yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka adalah untuk mentauhidkan Allah. Ya. Jadi, yang pertama harus diajarkan kepada mereka adalah untuk mentauhidkan Allah. Bayangkan ini Mu'adz dakwahnya kepada orang yang pandai. Ini kan Yaman negeri tua, ya. Di situlah silsilah asal muasal orang Arab itu mayoritas dari Yaman. Jadi negeri sangat tua dan maju. Ya. Maka orang yang ahlul kitab saja mereka berilmu, mereka punya pemahaman tentang agama. Yang pertama diajarkan kepada mereka adalah ketauhidan. Ya. Bagaimana mewujudkan realisasi tentang la ilaha illallah. Konsekuensi la ilaha illallah itu seperti apa? Ya, apa yang harus dilakukan setelah orang itu bersyahadat? Lah, ini yang pertama diajarkan. Ya. Kemudian setelah itu fa inhum atau kadzalika, jika mereka sudah mentaatimu, ya sudah memenuhi seruanmu untuk mentauhidkan Allah, barulah fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim khamsa shalawatin fi kulli yawmin wa lailah. Setelah mereka mentauhidkan Allah, barulah sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah itu mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Ya. Kalau kita dulu kan ya namanya Islam ya, kita kecil diajarin ya sholat dulu kan gitu ya. Sholat dulu, kalau sudah sholat ya nanti baru yang lain. Tetapi di dalam perintah Nabi itu bukan sholat dulu, yang pertama adalah ketauhidan dulu. Jadi ketauhidan ini dulu yang harus diajarkan kepada manusia, kepada umat Islam, bagaimana hati seseorang itu hanya tergantung kepada Allah. Ibadah itu hanya untuk Allah murni sama sekali, dan orang yang berislam itu harus bisa meninggalkan seluruh selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesembahan selain Allah. Ya apapun dia. Ya. Sehingga orang-orang seperti ini betul-betul hatinya isinya cuma satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah ketauhidan ini difahami, diamalkan, baru diajarin sholat. Kenapa seperti itu? Karena realitanya walaupun sudah sholat, tapi kalau ketauhidannya tidak benar, sholatnya juga tidak berguna. Tidak ada manfaatnya. Mungkin ada orang yang sekarang usianya 70 tahun, 60 tahun, sholat sejak usia balik, tapi kalau masih musyrik, itu enggak ada gunanya sama sekali sholatnya itu. Ya walaupun sholatnya misalkan dari usia 10 tahun sampai 60 tahun, ya udah 50 tahun dia sholat, kok ada di dalam dirinya kesyirikan, ini tidak berguna sama sekali. Sholatnya tidak berguna sama sekali. Ya, maka Allah katakan, فَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Pada saat amal itu ditunjukkan, ini amalmu di dunia ini, maka amal itu berubah menjadi debu yang berterbangan, tidak memberikan manfaat sedikit pun. Ya. Bahkan Allah mengatakan, la in asyrakta layahbatanna amaluk. Jika engkau masih melakukan kesyirikan, maka seluruh amalanmu hilang, terhapus di situ. Nah, kalau kita sudah memahami seperti ini, tentu ya, yang paling prioritas pertama betul-betul kita perbaiki dalam diri kita adalah masalah ketauhidan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ya, seperti dalam surat Tabarok, ya, Allah yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi, menciptakan kehidupan ini untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan ini adalah untuk menguji kalian mana amalannya yang paling bagus. Bukan yang amalannya paling banyak, bukan. Tapi yang paling bagus. Yang paling bagus ciri-cirinya adalah yang paling murni, yang paling mentauhidkan Allah. Ya, ini yang paling penting. Jadi bukan wah si fulan, si fulanah mungkin ya, ibadahnya, sholatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya. Kita tidak usah terlalu kagum dengan banyaknya amalan ibadah tersebut, seandainya kualitas ibadahnya, kualitas ketauhidannya itu tidak bagus. Karena apa? Karena yang banyak itu tidak memberikan manfaat. Ya. Adapun yang sedikit, ya kalau ketauhidan itu benar kan kemarin kita jelaskan. Ya, kita jelaskan. Jadi man laqiyallaha la yusyriku bi syai'a, ya. Barang siapa bertemu dengan Allah tidak mensekutukan Allah sedikit pun. Ya. Maka la ataituka biqarabil ardil maghfirah. Maka Allah akan datang kepada orang tersebut dengan sejagat raya pula ampunan. Ya, sejagat raya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan orang-orang yang bertemu Allah tidak mensekutukan Allah, ya, maka Allah pasti jaminkan kepada orang tersebut surga seberapapun amalnya. Jadi Nabi mengatakan seberapapun amalnya, ya, tidak mensyaratkan amalannya banyak, tidak, tapi kualitas ketauhidan ini betul-betul diwujudkan dalam diri kita. Nah ini, jadi Nabi ingatkan kepada Mu'ad, yang pertama tauhid itu dibetulkan, setelah itu maka ajarkan mereka sholat. Ya, setelah sholat, fa'alimhum anallah taradu alaihim sedaqatan tu'khadu min aghniyaihim faturadu ila fuqaraihim. Setelah mereka sholat, kemudian ajarilah mereka untuk membayar zakat, sedaqah. Sedaqah di sini adalah zakat. Tu'khadu min aghniyaihim faturadu lil fuqaraihim. Yaitu sedekah, maksudnya sedekah wajib di sini, maksudnya adalah zakat. Maka hadis inilah yang menjadi dalil bahwasanya zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin. Jadi tidak boleh misalkan ada amil sebagai panitia zakat dalam zakat fitrah kok dapat bagian zakat fitrah, maka tidak boleh. Ya. Jadi zakat wajib yaitu zakat fitrah ini adalah tu'khadu min ahniyaihim wa turaddu lil fuqaraihim. diambil dari orang-orang yang kaya, aghnia, yang punya kelebihan, diberikan kepada fuqara. Ya. Jadi bukan untuk 8 asnaf, 8 golongan. Ya, kalau zakat fitrah bukan untuk 8 golongan. Yang untuk 8 golongan itu adalah zakat mal, ya, zakat mal. Karena sampai Ramadan kemarin, ya, Idul Fitri kemarin, masih saja ada kesalahan, ya. Kesalahannya saya sendiri yang mengalami, ya. Maksudnya saya sebagai, ya, bukan ini. Jadi saya sudah sampaikan pengajian di masjid, ya, panitia yang sudah kasih pengajian. Jadi zakat fitrah itu tidak boleh untuk amil, tidak boleh untuk ini. Tahu-tahu pas Idul Fitri dianterin juga ke rumah saya, dianterin zakat fitrah. Nah, ini apa enggak paham agen gitu ya? Jadi tidak boleh zakat fitrah itu tidak boleh untuk selain fakir miskin. Jadi semuanya itu dialokasikan untuk fakir miskin. Jadi Nabi sudah ingatkan zakat itu, zakat wajib itu adalah diambil untuk orang-orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin. Kemudian fa innahum ata'u kalidzalika fa iyyaka karaima amwalihim. Ya. Dan seandainya mereka sudah mentaatimu untuk membayar zakat tersebut, maka jagalah oleh dirimu tentang karaim amwalihim, yaitu mengambil harta-harta yang paling mereka cintai, yang paling mereka senangi. Jadi tidak boleh misalkan ada amil zakat, ya, mengambil zakat dari benda yang paling disenangi oleh pemiliknya, itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ya, Avanza misalkan. Avanza. Jadi Nabi ingatkan, ya, ya wahai Mu'ad, jangan engkau mengambil zakat dari harta yang paling dia senangi. Ya. Maka kalau kita perhatikan Islam, ya, seperti zakat fitrah itu kan sepele, kan sepele, ya, kalau kita katakan sepele, orang cuman satu sok beras, ya, mungkin ya maksimal 3 kilo beras kan gitu. Jadi kalau kita hitung-hitung, ini kalau dibayangkan dibandingkan dengan rezeki kita yang satu tahun itu kan tidak ada apa-apanya. Zakat mal, misalkan zakat mal itu kan cuman 2,5%, ya, sangat kecil di situ. Kenapa? Ya, karena memang tabiat manusia itu senang kepada harta, ya, senang. Kalau diambil terlalu banyak, ya mereka tidak senang dengan ajaran Islam, ya, tidak senang, ya, seperti itu. Maka udah diambil saja sedikit. Jadi Nabi ingatkan, jangan diambil harta-harta yang paling mereka cintai, ya, ambil saja 2,5% dari apa yang mereka miliki dan 1 sok dari zakat fitrahnya. Ya. Kemudian apa? Kemudian wattaqi da'watal madlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Dan hati-hatilah engkau dengan doanya orang-orang yang terzalimi, karena di antara mereka dengan Allah itu tidak ada pembatas dalam doa. Jadi Nabi ingatkan wahai Mu'ad, hati-hati seandainya ada orang yang terzalimi. Kalau dia berdoa kepada Allah, doanya pasti dikabulkan. Doanya pasti dikabulkan. Nah, ini tidak pandang dia muslim atau tidak muslim. Walaupun ini orang ahlul kitab, istilahnya bukan orang muslim. Kalau seandainya mereka didolimi misalkan diambil hartanya yang paling dia cintai misalkan, ini kan kedoliman. Dan seandainya dia berdoa kepada Allah, doanya dikabulkan itu. Ya. Walaupun mendoakan keburukan untuk orang-orang yang muslim. Nah, maka namanya kedoliman ini banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwasanya iyakum wadzulum. Iyakum wadzulm, ya, hati-hatilah kalian dengan perbuatan kedzaliman, ya. Fa inadzuluma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kedzaliman kalian itu menjadikan kegelapan pada hari kiamat. Ya, jadi merepotkan sendiri, menyusahkan pada kehidupan di akhirat atau pada hari kiamat tersebut. Dan berlaku kedzaliman ini bukan hanya kepada sesama kaum muslimin, bahkan kepada orang-orang non muslim pun kita tidak boleh zalim, ya, tidak boleh merampas hak mereka, ya, mengambil hak mereka itu tidak diperbolehkan. Dan Nabi sudah katakan, Allah sudah memberikan jaminan seandainya ada orang dizalimi, seandainya dia berdoa, doanya dikabulkan. Ya. Nah, ini juga kesempatan, ya. Kalau ada orang zalim, Pak, tolong saya didoakan. Pas mungkin dizalimi. Kan banyak, ya, sekarang banyak orang yang ya dizalimi, ya, dalam. Maka kita juga ingatkan, ya, walaupun didolimi, kalau bisa jangan mendoakan keburukan-keburukan, ya. Karena doanya betul-betul mustajab. Ya, seandainya dia memohon kepada Allah, Allah, Nabi mengatakan tidak ada hijab, tidak ada tabir yang membentengi antara doa orang ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya doanya betul-betul mustajab, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, ini hadis menjelaskan tentang ayat tadi. Ya, hadis ini menjelaskan tentang ayat tadi. Ya. Kemudian yang seterusnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, Imam Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la u'tiyana rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi. Ya. Jadi sehabis salat Nabi itu, ya, ini salat Isya, ya, salat Isya. Setelah beliau memimpin salat Isya, kemudian beliau menghadap jamaah dan beliau mengatakan la u'tiyana rayata ghadan. Besok pagi saya akan memberikan bendera perang. Bendera perang yaitu yang menjadi komandan perang. Ya, karena akan terjadi peperangan. Kemudian siapa yang akan diberikan? Nabi mengatakan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluhu. Yaitu kepada orang yang dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya juga cinta kepada orang tersebut. Nah, ini sudah luar biasa. Jadi Nabi sudah menjelaskan orang yang akan menerima bendera itu betul-betul dia orangnya dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia cintanya kepada Allah dan Rasulnya juga benar. Maka pada saat mendengar hadis ini, Umar bin Khattab beliau mengatakan, saya tidak pernah berharap, ya, seperti harapannya menerima bendera perang itu, ya, menerima bendera perang untuk memimpin pasukan. Kenapa? Karena Nabi sudah mengatakan si penerima bendera perang itu dia betul-betul orang yang dicintai oleh Allah, ya, dicintai oleh Rasul, dan dia betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya itu betul-betul benar. Ya. Maka pada saat Nabi mengatakan seperti ini, maka disebutkan di situ, fabatan nas yaduquna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka pada malam hari orang-orang itu tidak bisa tidur. Ya, mereka memikirkan siapa nih yang akan menerima bendera tersebut. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau Nabi sudah mengatakan seperti itu, sahabat semuanya gelisah. Gelisahnya apa? Gelisahnya kalau bukan saya yang menerima, kan gitu ya. Karena semuanya apa? Di sini sebutkan bahwasanya falama, di sini falama asbahu hadau ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarjuna ayyataha atau kulluhum yarjuna ya'taha. Ya, pada saat pagi hari semua sahabat itu datangnya, ya, tidak seperti biasanya. Mereka sebelum subuh mereka sudah datang, ya, menunggu Nabi, dan mereka apa, yarjuna, kulluhum yarjuna ya'taha, dan semuanya mereka berharap untuk bisa diberikan bendera tersebut. Jadi semuanya berharap, ya, termasuk orang-orang yang menerima bendera itu. Jadi malam harinya pun begadang. Begadangnya apa? Karena memikirkan, ya, kalau-kalau saya tidak menerima bendera tersebut. Ya, maka pada saat itulah kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aina Ali ibn Abi Thalib?" Ya, di mana Ali bin Abi Thalib? Ya, ternyata yang dimaksud oleh Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib ini Nabi sudah katakan dia termasuk orang yang sangat dicintai oleh Allah, ya, dicintai juga oleh Rasulullah SAW, dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya juga benar, ya. Maka Ali termasuk sahabat yang sudah dijamin masuk surga, ya, karena kecintaan Allah kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, maka apa? Ya, akhirnya sudah, oh, ternyata Ali, ya, ternyata Ali yang diberikan bendera tersebut. Ya. Di dalam riwayat, ya, Ali bin Abi Thalib nanti sangat luar biasa, ya, pada saat diberikan bendera ini, ya, nanti saya sampaikan hadisnya. Kemudian setelah itu apa? Fakila, maka ada sahabat yang mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu wa huwa yastaqi aynahi fa arsalu ilaihi fa utiya bihi fa basaqa fi aynahu, ya, fada'alahu fabara'a ka'allam yakun bihi waj'un, ya. Kemudian ada orang yang mengatakan, wahai Rasulullah, ternyata Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata, ya, maka karena sakit mata dia tidak tidak ikut dalam salat subuh tersebut, ya dalam jamaah tersebut. Akhirnya apa? Nabi mengirim utusan untuk dipanggil. Ya, dipanggil, ya setelah datang kemudian dilihat ternyata matanya sakit, kemudian apa? Fabasaqa ala ainaihi, kemudian diludahin oleh Nabi. Ya, kalau di kita itu disembur. Ya, disembur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa? Di sini fabara'a, setelah itu sembuh, bahkan seakan-akan tidak pernah sakit lagi mata tersebut. Jadi langsung sembuh. Nah, ini mukjizat ya dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada sakit kemudian ditiup sama Nabi itu sembuh. Setelah itulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unfud ala rislika hatta tanzila bisahatihim fad'uhum ila al-islam fa akhbirhum bima yajibu alaihim minallahi ta'ala fihi." Ya. Kemudian Nabi bersabda, ya setelah beliau memberikan bendera perang ini kepada Ali, maka majulah ya dengan tenang sampai ke tempat ya pasukan musuh-musuh tersebut, ya sampai kepada tempat-tempat musuh tersebut. Kemudian hendaklah apa? Nabi bersabda, "Tsumma tu'uhum ilal Islam." Maka jangan langsung diserang, ya jangan langsung diserang, tapi ajarkan dulu kepada mereka Islam. Dakwahkan dulu, ya, tawarkan dulu Islam, ya. Setelah itu fa akhbirhum bima yajibu alaihim minallahi ta'ala fihi. Maka sampaikan kepada mereka apa-apa yang diwajibkan Allah kepada mereka. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi liyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Seandainya ada satu orang saja yang mendapatkan hidayah lewat tanganmu, maka itu jauh lebih baik daripada unta merah. Ya, jadi kalau dengan dakwah kita ada satu orang yang kemudian mendapatkan hidayah, itu lebih baik dari BMW merah ya kalau sekarang ya. Ya, jadi karena unta merah pada zaman tersebut merupakan kendaraan yang paling mewah ya, ya maka kalau sunahnya, kayaknya sunahnya kalau beli kendaraan itu yang merah itu ya. Jadi unta merah ya. Ini termasuk kesukaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, termasuk kesukaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka setelah inilah kemudian Nabi Ali bin Abi Thalib beliau menerima bendera tersebut. Ya, bahkan beliau mengatakan ya. Ya, saya akan perangi mereka sa'aqtuluhum hatta yakunu mitlana. Ya, ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Saya akan perangi mereka dan saya ajak mereka sampai mereka sama sepertiku. Jadi saya akan perangi mereka orang-orang ahlul kitab tersebut, ya orang-orang musyrikin tersebut, hatta yakunu mithlana, sampai mereka itu seperti saya. Nah ini tujuannya, tujuan di dalam jihad, ya tujuan di dalam peperangan adalah biar menjadikan orang-orang yang kafir itu seperti kita, yaitu menjadi orang-orang muslim. Jadi semata-mata adalah untuk mengajak orang-orang itu kepada Islam, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa? Ini tentang diantaranya adalah tentang keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, pada saat beliau ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan yang pertama beliau ingatkan kepada Ali bin Abi Thalib adalah ajaklah mereka kepada Islam dan ya sampaikan kepada mereka apa-apa yang diwajibkan Allah kepada mereka. Yang pertama yang menjadi kewajiban adalah bagaimana mereka menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara ayat dan hadis-hadis yang disebutkan di sini, kita memahami tentang pentingnya tauhid. Maka banyak di antara tulisan para ulama yang memberikan judul tauhid awalan. Ya, tauhidlah yang pertama harus diajarkan. Ya, kalau ketauhidan ini benar, insya Allah jalan-jalan kebaikan itu akan terbuka sangat banyak. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah janjikan. Barang siapa orang yang hanya menggantungkan dirinya kepada Allah, maka Allah sudah cukup dalam kehidupannya. Ya. Kalau orang itu sudah merasa cukup dengan Allah, Allah akan mencukupkan segalanya. Ya. Yang jadi permasalahan orang musyrik kan mereka tidak cukup dengan Allah. Ya, mereka meyakini rezeki dari apa? Mati dari Allah, hidup dari Allah, tapi rezeki dari selain Allah. Kan gitu. Mereka meyakini bahwasanya apa yang menurunkan hujan itu Allah, ya. Tapi ada juga yang bisa mengatur hujan. pawang hujan misalkan itu. Nah, orang seperti ini dia tidak cukup dengan Allah. Ya, jadi masih mencari-cari yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang yang seperti ini dia akan selalu mendapatkan kekurangan-kekurangan dalam hidupnya. Tapi kalau seseorang itu sudah cukuplah Allah, maka Allah juga akan cukupkan segala apa yang menjadi kebutuhannya itu. Nah, maka di sini kalau ketauhidan itu sudah tertanam di dalam diri kita, insya Allah pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Ya, dan insya Allah Allah akan memberkahi ya waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, kehidupan kepada kita di sini. Ya, maka di sini penulis menyebutkan banyak sekali ya, ada 30 faidah. Ya, 30 faidah dalam pembahasan kita. Yang pertama adalah dakwah kepada syahadat la ilaha illallah adalah panduan hidup bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Ini yang paling pertama. Jadi saya katakan memang kita semua itu harus punya cita-cita menjadi seorang dai. Ya. Dai itu tidak pandang usia. Ya. Walaupun sekarang musimnya pildacil kan gitu ya. Jadi yang tua juga bisa jadi dai. Tidak mesti harus yang kecil. Ya. Dan dai itu saya katakan tadi tidak harus ceramah, tidak harus khotbah, tidak. Tapi begitu banyak. Bahkan kalau kita lihat hadis-hadis Nabi itu, hadis-hadis yang dalam khotbah ceramah itu sedikit. Tapi adalah interaksi. Bagaimana Nabi itu memperbaiki pola kehidupan di masyarakat. Nabi memberikan bimbingan kepada sahabat-sahabat dalam praktik keseharian. Jadi bukan di masjid, bukan hanya di masjid, tapi dalam praktik keseharian. Di pasar dibetulkan bagaimana cara berdagang yang baik ya, di masyarakat dibetulkan kalau ada kekeliruan-kekeliruan ini. Jadi beliau betul-betul membaur dengan masyarakat dan melakukan perbaikan-perbaikan dalam kesehariannya di situ. Dan saya kira justru yang seperti ini yang semakin dewasa ya, semakin usianya bertambah dia semakin luwes ya, semakin luwes di dalam mereka berdakwah, mempengaruhi ya, mengajak orang-orang ya yang ada di sekelilingnya itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah diingatkan dalam bab ini supaya ikhlas ya, berdakwah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kebanyakan orang-orang kalau mengajak kepada kebenaran justru ia mengajak kepada kepentingan dirinya sendiri. Ya, ada ya, mungkin ada orang yang dalam contoh yang seperti ini. Jadi harusnya dia berdakwah hanya murni kepada Allah, tapi bisa saja dia mengajak kepada dirinya, kelompoknya, golongannya. Nah, ini yang sudah melenceng dan ini sudah tidak termasuk orang-orang yang murni lagi berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah masuk Isya, ya mungkin ini dulu yang kita bahas. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Ya, saya kira tidak usah ada pertanyaan karena belum selesai ya materinya. Ya. Kita akhiri saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.